pembagian yang kelima untuk isi, masya Allah. Ini pembagian ini kemasan terpanjang. Kenapa? Karena ada kemasan jamak tafsir, dia terpanjang di dunia. Ya, kemasan jamak tafsir. Sampai mungkin nanti antum akan bosan. Karena pernah saya alami belajar jamak tafsir sampai bosan. Karena banyak sekali wazan diteliti oleh para ulama. Karena sekarang jamak tafsir itu dulu kita kok ada kita bahwa jamak tafsir itu simai didengar dari orang Arab. Ternyata enggak. Setelah diteliti oleh ulama, jamak tafsir bukan simai. Ada bentuk mufrad yang diubah ke jamak situ. Ternyata enggak apa namanya? Bukan harus buka kamus baru. Enggak. Ada mufrad. Misalnya mereka bilang misalnya nanti contoh ya. Kalau ada kata mufrad wazan fa'lun jamaknya af'al. Kalau mu'tal ainnya. Nah, seperti qaulun aqwal, ainun a'yan. Paham? Iya. Demikian pula boleh dijamak menjadi af'ul. Kalau wazan fa'lun. Nah, seperti nafsun anfus, ainun a'yun. Begitu. Ternyata itu sudah dikiasi. Diteliti, alhamdulillah. Tapi karena bentuknya diteliti sangat banyak. Semua yang pernah datang, mereka nukil. Paham ya? Ini kenapa pembahasan di pembagian kelima untuk isim ini panjang. Karena ini sama dengan pembahasan fi'il ketika kita bahas. Fi'il dilihat dari bangunannya. Fi'il dilihat dari bangunannya. Kalau tulati sekian. Rubai asli sekian. Nah, tulat yang ditambah satu sekian, tambah dua sekian, tambah tiga sekian. Ini mirip ini. Begitu. Penguraian apa? Wazan yang ada. Kalau yang mujarot kan alhamdulillah. Sudah kita bahas di awal. Kalau tulat yang mujarot. Iya kan? Yang mufrad. Sudah kita bahas di awal. Berapa punya wazan? Isim? Ada 10. Seharusnya kan 12. Tapi dia jadinya cuma apa? 10 karena dikurangi 2. Apa yang kurang? Fu'il dan fi'ul. Fu'il dan fi'ul. Jelas ini? Itu. Iya kan? Kita sudah bahas di awal isim yang mufrad terus 3 huruf. 3 huruf. Nah, sekarang lihat. Masya Allah. At-taqsimul khamis lil isim, pembagian kelima untuk isim min haitsu kaunuhu mufradan atau mutsanna atau majmu'a. Pembagian kelima untuk isim dari sisi keberadaan dia mufrad atau mutsanna atau jamak. Yang qasimul isim ila mufrad wa mutsanna wa majmu. Di nahwu dibahas secara singkat saja karena sesuai dengan bacaan saja. Kalau disorot sekecil apapun dia singgung. Karena masalah bangunan. Masalah bangunan. Fal mufrad madal ala ahad wahid. Masya Allah. Lebih pendek daripada nahu. Mufrad di sini apa yang menunjukkan satu? Apa yang menunjukkan apa? Satu. Karojul wa mro'a wa kolam wa kitab. Ya? Au huwa ma laisa mutana wala majmu'a wala mulhaqun bihima wala minal asma'il khumsa al mubayyana fin nahw. Atau apa yang bukan mutana, maksudnya mufrad itu apa yang bukan mutana, bukan jamak, bukan diikutkan kepada keduanya. Ya kan? Kan ada mulhaknya mutana, ada mulhaknya jamak. Bukan pula dari asmaul khumsah yang dijelaskan di nahwu. Jelas? Wal mutana, sementara mutana madal ala tsnaini mutlaqo. Apa yang menunjukkan atas dua mutlak? Mutlak maksudnya mudzakkar atau muannas. Perhatikan baik-baik. Mutlak maksudnya apa? Mudzakkar atau muannas? Tulis itu Ahmad. Sudah? Hah? Betul gitu. Coba lihat. Dari kapan antum tulis? Oh baru. Iya. Karena kata mutlaqo itu kenapa harus kita tulis? Kata mutlaqo itu banyak macam-macam. Tergantung dia pakai di mana. Ini membuat kadang bingung. Kadang mutlak itu dikatakan mutana, jamak, mufrad sama semua. Paham ya? Di sini ternyata mutlak maksudnya bukan dia mutana ataupun mudzakkar atau muannas. Bi ziyadati alifin wa nun au ya wa nun. Dan yang tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Karojulan wa mru'atan wa kitaban wa kolaman. Au rojulain wa mru'atain wa kitabain wa kolamain. Jelas? Jelas ini? Mudah sekali karena sudah. Falaisa minha, falaisa minhu, bukan darinya, bukan dari isi mutana. Kila wa kilta watnan watnatan. Kenapa ini? Karena ini mulhaq. Paham? Bukan dari isim mutana, maknanya saja. Wa zauj. Bukan dari mutana itu zauj, itu mufrad. Kenapa? Apakah artinya zauj? Zauj kan yang berpasangan. Paham? Paham? Ya, antum zaujnya siapa? Begitu. Artinya apa? Hah? Pasangannya. Dan zauj itu pasangan, berarti namanya pasangan ada berapa paling sedikit? Hah? Dua. Dipahami nih? Berarti artinya juga apa itu zauj? Dua, tapi apa gede isi mutana? Bukan, karena tidak ada tambahan alif dan nun. Wasyab'a. Apa artinya syab'un? Genap. Halaman dari witrun. Itu di hadis. Umiru Bilal ayyashfal adhan wa yutir alikoma. Bilal diperintahkan untuk mensyafa' adhan dan mewitirkan koma. Apa artinya syafa'? Genap. Genap itu berapa? Kalau genap paling sedikit? Dua. Kan begitu? Paling sedikit dua. Boleh juga genap empat, enam. Kan begitu? Tapi paling sedikit berapa? Dua. Tapi apa ini isim mutanah? Bukan. Kata beliau, li'anna dalalataha alal isnain laisa biziyadah. Alasannya karena dia menunjukkan atas dua, bukan karena adanya tambahan. Jadi syaratnya itu tadi, apa yang menunjukkan atas dua? Mutlakon dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Kalau tidak ada tambahannya, ya, walaupun maknanya dua, bukan darinya. Jelas? Jelas ini saudara? Masya Allah. Kemudian, Masya Allah, inilah inti dari sorof. Wa syurutul ismil ladhi yuradu takniyatahu. Syarat isim yang ingin dimutanakan. Tidak sembarang antum boleh kasih mutana. Ada ketentuannya. Disinilah. Dah, kalau di nahwu cukup saja orang tahu. Isim mutana tambah alif dan nun, ya dan nun. Kan cuma itu jika memang ingin nanti diketahui. Kalau di rofa tambah alif, kalau di nasab, ya, itu sih maksudnya. Bukan membuat. Bukan membuat isim mutanna. Pertama, ayyakuna mufrada, tentu. Ya, antum buat mutanna itu isim mufrad. Paham? Fala yutanal majmu walal mutanna. Maka tidak perlu dimutanakan yang jamak, tidak pula mutanna. Iya kan? Misalnya rijalun. Antum buat mutanah, jadi apa? Rijalan atau rijalain, apa yang maknanya? Nah, rijal banyak laki-laki, rijalan dua, gimana? Pak tahu enggak? Jama enggak di jama, enggak di mutanah. Demikian pula mutanah, iya kan? Masa mutanah dikasih mutanah lagi? Iya Ahmad, iya nanti Ahmad makan Ahmad. Biar yukol rojulanan, rojulanan, wazaidanan, ah, zaidunan, yang jamak, jamak mudakar salim antum buat lagi mutan, mutana, zaidunan, sudah tambahkan waw dan nun, tambah lagi apa alif dan nun, cocok nggak itu, ah, tidak cocok. Wa ayyakuna mu'rabah. Dua. Syarat pertama tadi harus apa? Mu'rab. Itu syarat pertama. Syarat kedua, wa ayyakuna mu'rabah. Harus antum kasih mutanah itu isim mu'rab. Karena mabni tidak bisa dikasih mutanah. Dah, adapun bentuknya sudah mutanah itu karena memang sudah bentuknya. Paham? Ya. Wa amal ladan wa hadan falaysa bi mutanayain. Adapun al ladan artinya kan dua ada. Adapun wa hadan ini bukan mutanah. Wakadah mu'annatahuma. Demikian pula mu'annatuhuma. Mu'annasnya. Kan mu'annasnya al-ladan apa? Al-latan. Mu'annasnya hadan? Hatan. Paham gak ini? Iya sama. Wa innamuhuma ala suratil mutana. Itu bentuknya saja. Paham? Bentuknya saja di atas bentuk apa? Mutana. Adapun dia bukan isim? Mutana. Kenapa? Kalau di kesalahan saya, Contoh yang mana? Zai. Zawai dunan. Zawai dunan. Salah lah. Zaidun. Dia jamak. Kemudian dia mutan. Mutan. Siapa yang punya cetakan yang sama itu? Cetakan antum apa? Siapa tahu antum semua seperti itu? Sama saya? Oh, lumayan saya berarti. Saya terus salah selama ini. Iya. Apa saudara Imron? Iya. Maksudnya bi'an yukol. Kan tidak boleh dimusanakan yang musana. Tidak boleh dimusanakan yang jama. Yaitu antum katakan. Gitu maksudnya. Paham? Aslinya tidak bisa begitu Imron. Paham saudaraku? Tapi kalau Imron bilang boleh enggak? Imron. Kan ada tambah alif dan nun. Bingung dia. Boleh enggak itu Ahmad? Boleh kan mubrur. Betul-betul. Sama dengan antum sudah bernama misalnya. Nanti ini kan namanya Imron. Oh mirip mutana. Nanti anaknya dikasih Zaidun. Mirip jama. Dah? Boleh enggak di mutana itu? Ada orang namanya Zaiduna. Boleh enggak? Boleh karena sudah jadi mufrad kalau sudah jadi nama. Dah ada namanya orang Rijal. Dah Abu Rijal. Boleh enggak di mutana itu Rijal? Boleh karena kalau jadi nama jadi mufrad. Paham kan? Alhamdulillah. Mu'rab yang kedua, wa yakuna muttafiqain fil lafaz. Masyaallah. Harus keduanya itu sama dalam lafaz wal wazan wal makna. Sama dalam lafaz, sama dalam wazan, sama dalam makna. Bang, ada yang gini. Zaidan. Maksudnya ini Zaidun, Zaidun. Antum buat menjadi Zaidan. Sama lafaz? Sama kan Zaidun. Sama makna? Sama. Paham? Sama wazan? Sama. Paham ini? Fala yukol, tidak boleh dikatakan Al-Umaron Bidom Fad Umaron Fi Abu Bakar wa Umar. Tapi Umaron dia bilang untuk Abu Bakar dan Umar. Nah, Abu Bakar dan Umar dia bilang apa? Umaron. Dua Umar. Boleh enggak? Tidak boleh pada asalnya. Kecuali nanti mimbabi taglib. Abu Bakar, Umar menyalahkan Abu Bakar sehingga dikatakan Umaron, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Mimbab taklid bukan mimbab musanna. Jelas? Jelas ini. Asal enggak boleh harus sama wazan dan sama apa? Makna, sama lafadznya. Ya? Li adam ittifaqi fil lafdhi. Kenapa enggak boleh ini? Karena tidak sama lafadznya. Walal amron bifatin fasukun dengan difatah kemudian sukun fi amr wa umar. Antum untuk ringkas, ada orang bernama Amr dan Umar, antum bilang Al-Amron. Paham? Boleh enggak itu? Enggak boleh. Kenapa? Li adam iltifaq fil wazan. Kan enggak sama wazannya, satu Amr, satu Umar. Paham? Walal ainan fil basir wal jariyah. Fil basira wal jariyah. Tidak boleh pula al-ainan. Antum dua musanakan pada basiro, mata kepala, wal jariah, dan mata air. Itu sama-sama. Ada mata air, mata air jariah. Paham? Mata orang? Nah, bahasa Arabnya apa? Basiro. Supaya hemat, jadi bilang al-ainan. Saya melihat ra'aitul ainain. Saya melihat dua mata, matanya Ahmad dan mata air misalnya. Boleh enggak itu Ahmad? Enggak boleh. Kenapa? Li adam iltifat fil makna. Kan enggak sama maknanya. Satu mata air, satu mata orang. Jelas? Jelas ini. Jadi, harus sama lafaz, wazan, makna. Pertama mufrad, mu'rab, sama lafaz, sama wazan, sama makna. Jelas? Jelas? Terus wa yakuna munakkaroh. Harus nakiroh. Antum apa? Munakkaron, nakiroh. mungkar, mungkar nangkir. Iya. Iya. Harus munakkaron. Kata itu adalah kata-kata apa? Nakiro. Tahu? Makanya kalau ada nama yang dibuat mutana, itu pasti jadi nakiro. Makanya orang kalau Zaidun dikasih Zaidan, dia pasti kasih masuk al. Az-Zaidan, Az-Zaidain. Kenapa alasannya? Supaya tetap ma'rifah. Anda paham rahasianya? Karena kalau kata dibuat mutana, pasti nakiro jadinya. Tidak boleh buat mutana sebelum antum jadikan dulu nakiro. Jelas? Jelas ini? Jadi harus diapa ini? Nakiro. Fala yuthanal alam bakian ala alamiyatihi. Tidak boleh dimusanakan nama yang tetap di atas namanya. Tetap artinya kita sudah jadikan dulu bukan nama baru boleh apa? Buat mutana. Wa yakuna lahu mumatsal. Ya. Dan dia punya yang harus punya yang semisalnya. Iya kan? Ini syarat bisa dijadikan syarat selanjutnya. Iya. Syarat selanjutnya ini, tapi syaratnya kan belum kasih turun ke bawah. Tidak disambung. Wa yakuna lahu mumatsal. Harus ada yang semisalnya. Artinya kan sekarang kalau antum bilang begini. Syamsan, dua matahari, ada enggak matahari dua? Ada enggak? Enggak ada, harus ada yang semisalnya. Jelas? Paham syarat selanjutnya ini? Paham ini? Syarat tadi sudah. Fala yuthana syams wal qamar. Maka enggak boleh dimuthanakan matahari dan bulan. Kenapa? Li adamil mumatsala. Karena tidak ada yang semisal, kan hanya satu di dunia ini. Paham Ahmad? Wa qawluhum al-qamaron, terus ucapan mereka al-qamaron li syamsi wal qamar, ini untuk matahari dan bulan, ini taklif, ini untuk bab apa? Dalam bab mengalahkan saja. Paham? Yaitu karena qamar mengalahkan matahari dibilanglah apa? Al-qamaron. Padahal beda makna, beda lafaz dan cuma ada berapa sah? Satu. Sama dengan Abu Bakar dan Umar tadi. Mereka bilang Umaron, mimpi apa? Taglib saja. Jelas ini? Kemudian kata beliau terakhir, wa alla yustagna bi tatniyati ghairihi an fali yuthanna sawa lil istighna an tatniyatihi bi tatniyati sayyi. Katanya dan tidak dicukupkan dengan tatniyah selainnya darinya. Tidak dicukupkan dengan tatniyah selainnya darinya. Maksudnya kalau sudah ada lafaz lain yang dimutsanakan, walaupun tidak pakai lafaz itu sama saja, itu tidak apa-apa, enggak usah dimutsanakan dia. Falal tanah sawa, maka tidak perlu dimutsanakan sawa. Paham? Kenapa? Lil istighna'i antatniyatihi betatniyati sayyi. Karena dia tercukupkan dari memutsanakannya dari mutsananya sayyi. Kan orang bilang sayyan. Sayyan, kalau ada mereka bilang al-amru sayyan, maksudnya Ahmad wa Mubar sayyan, apa artinya? Ahmad dan Mubar, apa terjemahannya? Keduanya sama, kan isim mutsana. Keduanya sama. Paham ini? Bisa baca sayyan, siyan. Iya, kan dia bisa baca siwa, sawah. Paham ini? Jelas? Jadi, tidak perlu untuk mutsanakan sawah. Karena sudah cukup dengan dijawab, dimutanakan apa? Siyan. Jelas kan? Artinya kalau sudah ada kata yang mewakilinya, tidak perlu untuk buat mutana kata itu. Jelas ini? Ini terakhir untuk isim mutana. Setelah itu jamak. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut besok.